Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran sholat dari penjelasan untuk hadis Jibril yang merupakan salah satu hadis yang tercantum di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih pada poin pembahasan tentang masalah tumakninah dalam sholat. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa ajaban, dan satu hal yang mengherankan apa yang dilakukan oleh banyak orang, bagaimanakah setan itu berhasil mempermainkan orang dalam sholatnya saat dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, saat dia berbisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, saat dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca firman-Nya, dengan menyanjungnya dan berdoa kepada-Nya. Artinya dalam keadaan sholat. Satu hal yang aneh pada saat kita atau banyak dari kita sedang dalam keadaan sholat, tiba-tiba yang kondisinya adalah sedang membaca firman Allah, berdoa kepada Allah, kemudian seakan-akan kita malah malhukun, seakan-akan orang yang dikejar dalam sholatnya, seakan-akan ada musuh yang mengejarnya, sehingga kita ngebut, sehingga kita seakan-akan lari dari sholat. Kenapa ini semua terjadi? Maka ini satu hal yang sangat-sangat aneh. Bukti anehnya adalah seandainya kita berdiri di hadapan seorang raja dari raja-raja dunia, kemudian kita sedang berbisik dengannya dan sedang berbicara dengannya, maka seandainya kita tetap bersama raja tersebut selama 2 jam lamanya, dan saat itu kita berbicara dengan sang raja ini, tentu kita akan dapati bahasanya 2 jam itu satu hal yang mudah, satu hal yang sebentar. Kita akan tetap berdiri dengan 2 telapak kaki kita, dan kita pun tidak akan berpindah kepada posisi-posisi yang lain. Kita akan tegak berdiri dan tidak akan berubah dan berpindah pada posisi-posisi yang lain. Dan kita merasa gembira karena sang raja ini mau bersedia menerima dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Walau jala sama aka mudatan tawilatan, meskipun dia harus duduk bersama kita dalam jangka waktu yang lama. Demikian keadaan kita ketika kita berbicara dengan seorang raja dan seorang penguasa. Berdiri 2 jam itu terasa ringan, terasa sepele, bahkan kita merasa bangga karena sang raja tersebut bersedia memberikan waktunya kepada kita 2 jam lamanya. Maka itu satu kebanggaan tersendiri. Jika demikian, maka bagaimanakah pada saat kita berkata-kata dan berbicara kepada rajanya raja, raja di raja Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah ketika kita berbisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan amadaka, yang memberikan berbagai macam bantuan, dan telah a'adaka menyiapkan untuk kita berbagai macam nikmat. Dan ketika kita sedang berbicara kepada beliau, malah kepadanya kita malah lari, malah kita ngebut dan meninggalkannya. Maka ini tentu satu hal yang aneh. Dengan raja, dengan presiden saja kita demikian nyaman, merasa berdiri demikian tenang. Lalu kenapa dengan yang lebih hebat daripada penguasa, presiden dan raja, kita malah sholatnya ngebut? Akan tapi demikianlah setan yang merupakan musuh manusia. Dan manusia yang betul-betul berakal, betul-betul beriman, yang teguh pendirianlah yang bisa menyikapi setan sebagai musuhnya. Setelah tahu kalau setan itu musuhnya, maka akan disikapi sebagai musuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun, setan itu adalah musuhmu, fattakhidhuhu aduwa, maka sikapilah dia sebagai musuh. Jangan malah disikapi sebagai kawan atau malah jadi penasehat atau lainnya. Innama yada'u hisbahu, karena dia mengajak-ajak golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka. Demikian di surat Fatir ayat yang ke-6. Maka menjadi kewajiban setiap manusia, setiap muslim, untuk tumakninah dalam sholatnya. Yang tumakninah tersebut betul-betul tumakninah. Yang tumakninah tersebut nampak, terlihat pada semua gerakan-gerakan sholat. Demikian juga hal-hal yang tumakninah tersebut kita lakukan saat mengucapkan berbagai macam ucapan, doa dan yang lainnya yang dituntunkan saat mengerjakan sholat. Ya, demikian pembahasan tentang masalah tumakninah. Kemudian beralih kepada poin pembahasan yang lain masih seputar sholat. Apa hukum orang yang tidak menegakkan sholat? Maka jawaban pertanyaan ini kita katakan perlu dirinci apa yang dimaksud dengan tidak menegakkan sholat. Karena boleh jadi orang itu tidak menegakkan sholat dalam artian tidak sholat secara sempurna. Artinya ada yang cacat pada sebagian hal, yang hal-hal tersebut adalah penyempurna sholat. Artinya hal-hal tersebut satu hal yang mustahab dianjurkan dalam sholat. Maka tidak menegakkan sholat dalam artian tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam sholat, maka dampaknya tentu ini adalah orang yang tercegah dari kebaikan yang akan bisa didapatkan dengan menyempurnakan sholat. Akan tapi karena yang ditinggalkan adalah penyempurna sholat yang tidak wajib, maka ketika ditinggalkan tentu tidak berdosa. Contohnya adalah cuma mencukupkan diri dengan mengucapkan sekali bacaan subhana rabbil azim ketika ruku, namun plus tumakninah, ini sudah cukup karena sekali itu wajibnya. Akan tapi orang ini tentu tidak mendapatkan tambahan pahala gara-gara memperbanyak ucapan subhana rabbil azim yang dianjurkan minimal 3 kali atau lebih banyak daripada itu. Kemudian pengertian yang kedua dari tidak menegakkan sholat adalah tidak sholat. Adapun orang yang tidak menegakkan sholat sama sekali dalam artian meninggalkan sholat secara total, maka perbuatan semacam ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, yang menyebabkan orangnya tidak lagi terhitung dari barisan kaum muslimin di dunia, tidak pula termasuk dalam deretan orang dan termasuk dalam deretan orang-orang kafir di akhirat. Dan orang yang tidak sholat, Nabi ceritakan dalam hadis, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ketika di mahsyar, kumpulnya adalah dengan Fir'aun, dengan Haman, menterinya Fir'aun, dengan Qarun, dan dengan Ubay bin Khalaf. Dan mereka-mereka ini adalah gembong-gembong kepala-kepala kekafiran di dunia. Maka orang yang tidak sholat itu akan dikumpulkan bersama mereka tergantung sebab apa yang menyebabkan tidak sholat. Jika dia tidak sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, dia kumpulnya sama Fir'aun. Jika sibuknya karena sibuk, tidak sholat dengan alasan sibuk dengan jabatannya, meniti karir, meningkatkan golongan dan kepangkatan, maka kumpulnya bersama Haman, menterinya Fir'aun. Jika sibuknya karena mau numpuk-numpuk duit, karena bisnisnya, karena sibuk dengan kekayaannya, karena sibuk dengan mikirkan uangnya, maka kumpulnya dengan Qarun. Jika karena sibuk dengan dagangnya, meskipun tidak kaya-kaya, karena sebagian orang sibuk dengan dagangnya dan juga tidak kaya-kaya. Kalau tadi sibuk dengan kekayaannya, artinya sudah kaya, kemudian mengembangkan kekayaan dan menjaga kekayaan, maka dengan Qarun. Maka namun jika tidak sholat itu karena kesibukan, dengan alasan kesibukan dengan bisnisnya, perdagangannya, meskipun tidak kaya-kaya, ternyata sudah sibuk dengan dagangannya dan juga tidak kaya-kaya, maka kumpulnya nanti di padang mahsyar bersama Ubay bin Khalaf, tokoh kafir Quraisy yang termasuk musuh berat Nabi SAW dalam dakwah. dan tentu kumpul dengan mereka itu adalah alamat celaka wal iyadzu billah. Itu keadaan orang yang meninggalkan sholat di akhirat. Adapun di dunia, maka orang yang tidak sholat, maka dengan perbuatan jika dulu dia adalah seorang muslim, tentu dengan ini dia membatalkan keislamannya. Ya, dan jika dia tinggal di satu negeri yang menegakkan aturan Islam secara sempurna, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk mengajaknya mengerjakan sholat, menasihatinya untuk mengerjakan sholat, dan jika kemudian sadar maka itulah yang diharapkan. Namun jika tetap ngotot tidak mau sholat meskipun sudah diperingatkan oleh penguasa dan pemerintah setempat, maka orang ini kemudian dalam aturan Islam berhak mendapatkan hukuman mati dikarenakan kemurtadannya dari Islam wal iyadzu billah. Dan jika seorang itu terbunuh atau kemudian dihukum mati dengan status keluar dari Islam, maka tentu tidaklah dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Idealnya dan seharusnya tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, ya, tidak dicampur dengan pemakaman kaum muslimin. Namun di sini dicontohkan bisa dibawa pakai mobil di tempat yang jauh dari perkampungan, kemudian dibuatlah galian untuknya, kemudian rumisa, kemudian dikuburkan di tempat tersebut dengan tujuan supaya masyarakat kaum muslimin tidaklah terganggu dengan bau busuknya. Demikian juga keluarganya dan kawan-kawannya tidaklah merasa tersakiti karena masih melihat jasadnya. Artinya jenazah seorang yang telah membatalkan keislamannya dan keimanannya itu tidaklah memiliki kehormatan dalam Islam. Walau ubkiya ala zahril arti hakada, maka tidaklah memiliki kehormatan dalam artian tidaklah mendapatkan perilaku yang khusus. Ya, seandainya dibiarkan di atas permukaan bumi demikian saja, ya, maka kaum muslimin tidaklah salah. Ya, namun supaya tidak kemudian baunya itu menyengat dan mengganggu, maka perlu kemudian dimakamkan bukan karena penghormatan, namun karena supaya baunya tidak mengganggu lingkungan. Oleh karena itu, maka orang yang tergolong bukanlah muslim atau yang batal keislamannya gara-gara tidak pernah sholat, maka dalam aturan Islam tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak boleh disolatkan, tidak pula kemudian dimasukkan ke masjid kaum muslimin untuk disolatkan, karena dia telah membatalkan keislamannya dengan tidak pernah mengerjakan sholat. Ya, maka tentu penjelasan di atas satu hal yang sangat menakutkan, maka boleh jadi ada orang yang berkomentar, apa-apaan penjelasan semacam ini, apakah ini adalah juzafun, ucapan yang sembarangan, serampangan asal ucap, ataukah ini satu tindakan yang tahamulun au atifatun, ataukah ini sekedar atifah, sekedar perasaan, atau ini adalah tahamulun satu serangan kepada orang yang tidak sholat, satu penyudutan kepada orang yang tidak sholat. Maka jawabannya kita katakan, ini bukanlah ucapan yang sembarangan, bukan pula kezaliman atau sekedar perasaan. Namun batalnya keislaman orang yang tidak sholat itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari dalil yang berasal dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kalau orang yang tidak sholat itu bukanlah muslim adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang di surat At-Taubah tentang ketika Allah membicarakan tentang orang-orang musyrik, Allah katakan, fa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa ikhwanukum fiddin. Mereka itu jika bertobat dari kekafirannya, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, mereka itulah saudara kalian seagama. Maka Allah katakan, barulah seorang yang masuk Islam dan bertobat dari kekafiran, itu baru disebut saudara se-Islam, seagama, manakala setelah dia bertobat dan masuk Islam, dia menegakkan sholat. Kalau sekedar kemudian masuk Islam bersyahadat, namun dalam Islam pun tidak pernah sholat, maka tidak berarti tidak tergolong saudara dalam agama. Wa ilam yakun, jika tidak terpenuhi persyaratan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka berarti dia bukanlah saudara kita dalam agama. Dan jika tidak tergolong saudara kita dalam agama, maka artinya dia adalah orang di luar Islam. Karena seorang yang beriman, meskipun dia melakukan maksiat sebesar-besar maksiat, namun maksiatnya tersebut belumlah mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tetap saudara kita. Maka bahkan jika ada dua kelompok orang yang beriman, dua kampung orang yang beriman, kok kemudian terjadi serang-menyerang, bunuh-membunuh antara dua kampung, peperangan dua kampung, padahal semuanya adalah isinya orang Islam, maka meskipun ini adalah perbuatan yang sangat sangat jelek, karena Nabi sebut memerangi sesama muslim adalah kekafiran, namun ini adalah perbuatan jelek yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Maka memerangi sesama muslim itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah tindakan kefasikan, dan memeranginya atau termasuk qital di sini adalah perkelahian, termasuk dalam qital di sini adalah kontok-kontokan, jotos-jotosan, itu adalah kekafiran. Namun kekafiran itu ada dua macam, ada kekafiran yang membatalkan iman dan ada kekafiran yang tidak membatalkan iman. Namun istilah tersebut untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan tadi. Maka ada kekafiran yang membatalkan iman, contohnya meninggalkan sholat. Ya, dalam bahasan ini, contohnya adalah meninggalkan sholat. Adapun kekafiran yang tidak membatalkan iman, di sini disebutkan ada dua orang muslim kelahi, saling pukul-memukul, saling jotos-menjotos, tinju-meninju, atau bahkan boleh jadi saling bunuh-membunuh. Ini adalah kekafiran, namun kekafiran yang tidak membatalkan iman. Namun disebut kekafiran untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan itu. Wa ma'adzalika, meskipun di sini disebut sebagai kekafiran, namun orang yang membunuh sesama muslim itu masih tergolong saudara, karena perbuatannya tersebut tidaklah mengeluarkan dia dari lingkaran iman. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, Allah katakan wa in ta'ifatanil minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok orang-orang yang beriman yang saling gontok-gontokan, yang saling bunuh-membunuh, maka Allah katakan dua kelompok ini adalah dua kelompok orang yang beriman. Maka mereka gontok-gontokan, mereka bunuh-membunuh, namun hal tersebut tidaklah menyebabkan Allah hilangkan dari mereka label dan predikat sebagai orang-orang yang beriman. Dan jika demikian, maka jika ada dua kelompok kaum muslimin yang saling serang menyerang, saling bunuh membunuh, dia masih kemudian saudara, padahal maksiat yang dia lakukan adalah maksiat yang sangat-sangat besar. Namun di surat At-Taubah ayat yang ke-11, Allah katakan tentang orang kafir yang masuk Islam, jika mereka bertobat dari kekafirannya tentu dengan bersyahadat dan masuk Islam dan menegakkan sholat dan membayar zakat, nah mereka itulah saudara kalian. Artinya jika mereka yang masuk Islam dan bertobat ini tidak melaksanakan poin-poin yang Allah sampaikan dalam ayat ini, berbagai macam amal yang Allah sampaikan dalam ayat ini, maka mereka bukanlah saudara kita. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat, Orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah kaum muslimin. Jika ada yang bertanya, bukankah di situ juga ada syarat membayar zakat? Maka kita katakan, apakah kemudian orang tidak membayar zakat itu batal keislamannya? Maka jawabannya, yang pertama, demikian pendapat sebagian ulama salaf. Ini berdasarkan ayat ini, beliau-beliau mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat adalah sesuatu hal yang membatalkan iman. Orang yang tidak mau zakat karena pelit, itu batal imannya karenanya. Sebagaimana orang yang tidak sholat karena malas, itu batal keislaman dan keimanannya. Namun menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim, Nabi sampaikan bahasanya orang yang tidak membayar zakat telah dihukum di padang mahsyar. Setelah itu mereka akan melihat jalannya, boleh jadi jalan ke surga ataupun jalan ke neraka. Hal ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak bayar zakat karena malas, itu ada kemungkinan dan ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Berarti mereka adalah orang yang masih beriman. Maka menurut pendapat yang paling kuat, maka poin membayar zakat di sini adalah mengalami pengecualian. Maka mafhum mukhalafah dari ayat ini, maka orang yang tidak mengerjakan sholat dan tidak membayar zakat, maka bukan saudara kita. Dan mafhum mukhalafah itu adalah dalil selama tidak bertentangan dengan nas. Maka untuk poin tidak membayar zakat itu bukan saudara, karena ini tidak sejalan dengan nas yang ada dalam Sahih Muslim, maka ini terkecualikan. Namun tidak ada pengecualian untuk mafhum mukhalafah, untuk bukanlah saudara jika seorang itu meninggalkan sholat. Maka sisi pendalilannya telah Allah syaratkan, Allah jadikan syarat persaudaraan dalam Islam menegakkan sholat dan membayar zakat. Untuk masalah membayar zakat terdapat keringanan, namun untuk masalah menegakkan sholat tidak dijumpai pengecualian. Sedangkan dalil dari hadis, maka dengarkanlah apa yang hadis Nabi yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina rajuli, titik pembatas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka titik batas, maka hal ini menunjukkan adanya pembedaan. Menunjukkan bahasanya dia punya fungsi pembeda dan fungsi pemisah. Artinya yang satu bukan yang lain. Yang satu bukan yang lain. Maka titik beda antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya, sehingga jika seorang itu meninggalkan sholat, maka dia bukanlah lagi seorang muslim. Namun dia tergolong, berdasarkan hadis, dia tergolong musyrik atau kafir. Demikian juga hadis yang diriatkan oleh 4 kitab sunan dari Buraidah bin Husayyib radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Titik batas, titik beda antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir karenanya. Yang dimaksud dengan al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufar artinya adalah asy-syai' al-fasil, dinding pembatas atau poin pembeda yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang di luar agama kita. Titik pembedanya adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat maka dia termasuk dan telah berpindah ke dalam golongan dan kelompok orang-orang di luar Islam, sehingga jadilah dia bagian dari mereka dan bukan bagian dari kita. Dan hadis ini adalah nasun hadis tegas dalam topik ini, dalam pembahasan tentang status keislaman orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun penjelasan para sahabat tentang masalah ini, maka dengarkanlah apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in. yang terkenal, Abdullah bin Syaqiq rahimallahu taala, beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati. Para sahabat Nabi tidaklah berpandangan ada satu amal, satu aktivitas yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kafirnya pelakunya selain salat. Artinya salat adalah satu aktivitas yang jika ditinggalkan maka jadilah pelakunya menjadi orang yang di luar kelompok kaum muslimin. Demikian juga adanya kesepakatan para sahabat tentang batal keimanannya orang yang meninggalkan salat, disampaikan oleh Ishaq bin Rahawaih, temannya Imam Ahmad, seorang ulama terkenal di masa silam. Demikian juga sebagian ulama yang lain semacam Ibnu Qayyim di kitabnya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha. Dan jika kita andaikan bahasanya adanya sahabat yang menyelisihi, maka minimal kita katakan mayoritas para sahabat, ya, ahli fatwa dari para sahabat, mereka menegaskan bukan Islamnya orang yang meninggalkan sholat. Dan jika pendapat jumhur sahabat, tentu minimal jumhur sahabat itu tentu punya nilai yang lebih, nilai yang unggul dibandingkan pendapat segelintir sahabat seandainya memang ada. Maka ini adalah dalil dari firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Demikian juga di antara yang tergolong sahabat yang menegaskan atau mengatakan bahwasanya orang yang malas salat sehingga tidak pernah salat itu bukanlah muslim adalah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa nahika bihi, dan cukuplah engkau dengan beliau. Ini, tentang pengetahuannya tentang Islam dan tentang pemahamannya tentang Islam, beliau mengatakan la hadza fil islami, tidaklah memiliki saham dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang meninggalkan sholat sahamnya dalam Islam 0%. Orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya 0%, sahamnya dalam Islam 0%. Jika 0%, maka artinya bukan bagian dari kaum muslimin. Wala nafiyatun lil jinsi, dan di sini la hadza, ini dari pelajaran nahwu namanya, lanya adalah la yang meniadakan jenis, artinya meniadakan keseluruhan baik banyak ataupun sedikit. Maka siapa yang tidak punya saham, tidaklah jangankan banyak sedikit saja tidak, dia tidak punya saham dalam Islam, fama huwa ila kufrun, maka tidaklah orang tersebut kecuali bukanlah bagian dari kaum muslimin. Ini sahabat Umar bin Khattab. Dan jika demikian, maka orang yang tidak sholat karena malas dengan berbagai macam alasan, pekerjaan ataukah kemudian kesibukan belajar dan yang lainnya, maka itu semua alasan yang tidak bisa diterima dan tetap menyebabkan orangnya itu adalah seorang yang berpindah kepada bagian dari bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Wa tatab ala tarki salati umurun dunyawiyah wa umurun ukhawiyah. Dan jika orang itu meninggalkan sholat, maka ada sejumlah konsekuensi. Konsekuensi berkaitan dengan masalah konsekuensi di dunia dan konsekuensi di akhirat. Konsekuensi di dunia yang pertama, ketika penguasa muslim itu betul-betul menegakkan ajaran Islam, maka orang-orang yang tidak sholat dan terkenal dan diketahui tidak pernah sholat itu perlu dipanggil dan diajak untuk sholat. Jika dia mau sholat, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka akan berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Dan ini adalah kewajiban para penguasa untuk menjalankan aturan ini. Dan jika penguasa tidak menjalankan aturan semacam ini, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Kenapa mereka tidak melaksanakan tugas yang Allah berikan, yang diberikan oleh Islam kepada mereka. Saat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka Allah akan tanyai, kenapa aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterapkan. Dan ketika itu maka semua alasan tidak bisa, tidak ada manfaatnya. Ini alasan melanggar HAM atau yang lainnya itu tidak ada gunanya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan Amerika atau yang lainnya itu sudah tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim yang membatalkan keislamannya, maka penguasa muslim punya kewajiban dalam Islam untuk mendakwai orang tersebut. Jika dia mau kembali kepada Islam, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang keluar dari Islam, membatalkan keislamannya, maka hukuman untuknya adalah hukuman mati. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diberi judul bab oleh Bukhari, bab hukum orang yang membatalkan keislamannya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan bahasanya mereka diminta untuk bertobat. Maka ini maka judul bab dari Imam Bukhari ini membantah pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang memberikan pengecualian untuk murtadah. Orang yang membatalkan keislamannya namun dia perempuan. Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah, hukum mati ini hanya berlaku untuk laki-laki. Alasannya adalah hadis Nabi tentang masalah etika jihad dalam Islam, bahasanya tidak boleh menghabisi anak-anak dan perempuan. Maka itu yang jadi alasan Al-Imam Abu Hanifah untuk mengatakan hukum man baddala dinahu faqtuluhu hanya berlaku untuk rijal, berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan. Namun Al-Imam Bukhari membantah, menyanggah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dengan memberikan judul bab ini. Sisi pendalilannya, man di sini adalah isim syarat yang menunjukkan makna umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang benar tentu adalah pendapat jumhur yang tidak membedakannya, karena terdapat perbedaan antara menyikapi orang yang telah menerima dan tahu Islam itu baik kemudian meninggalkannya dengan orang yang belum masuk ke dalam Islam dan belum mengenal indahnya dan kemuliaan Islam. Kemudian dampak yang kedua dari orang yang tidak sholat, manakala ada laki-laki yang tidak sholat ini melamar anak gadis kita, maka tidak boleh diterima lamarannya, itu tidak boleh dinikahkan. Karena jika kemudian nikah dinikahkan, padahal anak gadis kita adalah seorang muslimah yang mengerjakan sholat, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat, maka akad nikahnya adalah akad nikah yang tidak sah. Karena tidaklah halal, oleh karena itu wanita yang dinikahi ini tidaklah halal bagi laki-laki tersebut untuk menyetubuhinya. Seandainya nekat untuk menyetubuhinya, maka ini menyetubuhi perempuan yang tidak halal untuk dia kumpuli waliyadubillah, karena akadnya bukanlah akad yang sah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'in alim tumuhunna mu'minatin, jika kalian ketahui bahasanya itu adalah wanita yang beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kembalikan kepada suaminya yang masih kafir. Lahunna hilul lahum, tidaklah wanita muslimah halal untuk mereka, suaminya atau suaminya dulu yang masih dalam kekafiran, dan tidaklah mereka suaminya yang masih kafir ini halal bagi wanita muslimah. Kemudian konsekuensi yang ketiga, seorang laki-laki yang tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak bisa jadi wali, misalnya wali nikah untuk anak perempuannya ataupun wali nikah untuk saudara perempuannya. Demikian juga tidaklah selayaknya dia menjadi wali atas satupun manusia, artinya menjadi penguasa. Maka tidaklah selayaknya dia dipilih untuk menjadi pimpinan satu wilayah yang di sana penduduknya adalah kaum muslimin. Li'anal kafir, karena seorang yang non muslim tidaklah mungkin, dan tidaklah mungkin dalam ajaran Islam dia menjadi penguasa atas seorang muslim. Maka dia tidak punya kekuasaan meskipun kepada anak gadisnya sendiri. Dia tidak punya hak dan tidak punya kekuasaan untuk menikahkannya. Maka law faradna, seandainya kita andaikan ada seorang laki-laki tazawwaja, setelah dia menikah kemudian dia jadi orang tua, dia punya banyak anak perempuan. Ya, setelah dia punya banyak anak, dulunya bujangnya dia sholat, ketika awal-awal nikah juga sholat, ya, namun kemudian di akhir hidupnya, ya, ketika malah sibuk dengan alasan sibuk kerja dan yang lainnya, dia tidak sholat. Maka fa'inna la yumkin ayyuzawija bintahu, maka laki-laki ini tidaklah boleh dalam Islam, dalam syariat, ya, tidaklah boleh untuk menikahkan anak gadisnya. Ya, tidak boleh dia menikahkan, jadi wali nikah. Bahkan ini tidak boleh, baik pakai sudut pandang ulama yang mengatakan dia batal keislamannya ataupun tidak. Kalau menurut ulama yang pakai dari sudut pandang ulama yang menilai orang yang tidak sholat meskipun karena alasan malas itu batal keislamannya, maka jelas. Menurut sudut pandang yang lain, maka wali yang berhak untuk menikahkan adalah wali yang adil, wali yang baik, wali yang baik keislamannya. Maka syarat wali adalah wali yang waliu adlin, adalah orang yang baik keislamannya. Dan jelas kalau orang itu tidak sholat, maka dia bukanlah orang yang baik keislamannya. Maka mau pakai sudut pandang manapun, pakai sudut pandang manapun, hasilnya sama. Orang yang tidak sholat, bapak yang tidak sholat tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang rajin sholat. Jika ada yang bertanya, ini akan satu hal yang menimbulkan problem. Karena dijumpai ada banyak bapak yang punya anak perempuan dan si bapaknya tidak sholat. Bagaimana kita harus bersikap? Maka jawabannya, maka dalam kondisi semacam ini, jika jika la yumkin at-takhallus min ayyakida'an nikah lil banat, jika tidak mungkin kita bisa takhallus, membebaskan diri dari membebaskan diri, mengupayakan untuk supaya si bapak ini tidaklah mengakad nikahkan anak perempuannya, ya, maka solusinya itu nanti setelah diakad nikahkan oleh bapaknya yang tidak sholat, maka perlu akad nikah lagi. Maka hendaknya pengantin laki-laki meminta saudara istrinya atau pamannya atau salah satu asobahnya, kerabatnya, ya, jika tidak ada maka yang lebih jauh dan lebih jauh, berdasarkan urutan wali, untuk melakukan akad nikah ulang secara sembunyi-sembunyi. Sehingga lelaki ini bisa menikah dengan perempuan tadi dengan akad nikah yang sah. Adapun jika yang menikahkan itu adalah cuma bapaknya saja, padahal bapaknya bukanlah bagian dari kaum muslimin karena tidak sholat, maka akad nikahnya tidak sah. Meskipun bapaknya ini mengulang-ulang akad nikah sampai 1000 kali, falaysa bisyai', maka ini sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Ya, maka jika keluarga dari si ayah ini, jika keluarga dari si ayah ini adalah jika bapak tadi itu tidak sholat setelah dia punya anak, tentu nanti beda antara dia tidak sholatnya setelah punya anak ataukah sebelum dia punya anak. Dulunya bujang dan seterusnya dia rajin sholat, setelah itu setelah dia punya anak, setelah dia punya anak tiga misalnya, setelah itu dia tidak sholat, maka nanti statusnya berbeda kalau dia tidak sholatnya sejak sebelum punya anak, sejak nikah dia tidak sholat, tentu berbeda dengan dia tidak sholatnya setelah dia punya anak. Yang jadi pembahasan yang baru saja kita bacakan adalah pembahasan untuk orang yang berubah menjadi tidak lagi sholat setelah punya anak. Ya, maka dia punya paman, dia punya dan seterusnya dari keluarga bapaknya. Ya, maka solusi yang beliau sampaikan, ya secara resmi ada akad nikah yang menikahkan adalah bapaknya dan bapaknya tidak sholat. Namun akad nikah ini perlu kemudian diulang, tentu dengan secara sembunyi-sembunyi, ya, supaya tidak menimbulkan problem. Ya, namun selama belum dinikahkan ulang, maka pengantin laki-laki tidak boleh mengumpulinya, karena ini belum sah menjadi istrinya. Maka karena bapaknya ini tidak sholatnya itu setelah punya anak, maka dia bisa minta agar namun tentu dari bapaknya ini keluarganya adalah keluarga muslim yang sholat, dia punya paman atau punya saudara, punya kakak laki-laki yang sholat. Nah, inilah yang diminta untuk mengakad nikahkan ulang. Ini solusi yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika terjadi kasus, tidak boleh tidak secara formal akad nikahnya dengan ayah yang layusalli, tidak mengerjakan sholat. Namun dengan catatan, ini adalah kasus, manakala tidak sholatnya setelah, tadi disebutkan sudah tua tadi, wakabara, wasaralahu banat, saralayusalli. Setelah dia punya anak, dia berubah menjadi orang yang tidak sholat. Dan tentu karena ketika dia punya anak masih jadi orang yang sholat, maka anak perempuan ini punya paman dari pihak bapaknya, dia punya saudara dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahasanya wali itu hanya dari jalur bapak. Maka bapak atau kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki, atau kemudian saudaranya bapak, atau saudaranya kakek, dan seterusnya. Wali tidak boleh berasal dari jalur ibu. Misalnya saudaranya ibu, maka itu tidak tergolong wali. Maka paman dari ibu itu bukan wali nikah. Wali nikah paman dari ayah. Kemudian poin yang keempat, dampak hukum yang keempat, seandainya orang itu kemudian berubah menjadi orang yang tidak pernah sholat saat dia telah menikah, maka padahal istrinya adalah seorang muslimah yang taat dan rajin sholat, maka pada hakikatnya maka sebenarnya secara syariat hubungan pernikahan keduanya itu sudah hilang. Misalnya ada seorang yang menikah seorang wanita, dan wanita ini adalah wanita yang baik-baik, dan dia adalah orang yang rajin sholat, dan saat menikah suaminya adalah juga orang yang rajin sholat. Dan setelah menikah, ternyata karena alasan sibuk kerja, suaminya menjadi orang yang meninggalkan sholat. Maka di sini kita katakan seharusnya antara lelaki ini dan perempuan tersebut itu wajib untuk dipisahkan. Wajib untuk dipisahkan sampai suaminya mau mengerjakan sholat. Dan jika ketika kemudian keduanya telah kita katakan dipisahkan, kemudian dia menjalani masa iddah 3 kali haid, kemudian setelah itu sampai masa iddah itu berakhir, suaminya tidak berubah, maka laki atau yang dulu menjadi suaminya itu tidak boleh kembali kepada istrinya. Adapun jika sebelum 3 bulan sebelum masa iddah itu berakhir, itu suaminya berubah, sadar, insaf dan mau sholat, maka pada hakikatnya dia telah kembali kepada Islam dan mau mengerjakan sholat, maka istri tersebut tetap menjadi istrinya. Adapun jika masa iddah telah berakhir, 3 bulan telah berakhir, namun juga ternyata suami ini tidak mau mengerjakan sholat, maka si perempuan ini resmi terpisah secara syariat, terpisah dari suaminya. Tidaklah halal bagi suaminya, tidaklah perempuan ini halal bagi suaminya, kecuali harus melakukan akad nikah baru sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahasanya wanita ini ketika berakhir masa iddah, maka dia memiliki dirinya sendiri. Akan tetapi seandainya suaminya itu masuk Islam, kembali ke berislam dan ingin kembali kepadanya, maka tidaklah mengapa kembali kepadanya tanpa akad nikah baru. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat karena terdapat dalil hadis yang mendukungnya. Akan tetapi faedah dari iddah adalah bahwasanya perempuan ini sebelum iddahnya berakhir, kemudian suaminya mau kembali kepada Islam, maka tidak ada pilihan bagi si perempuan ini kecuali menjadi istri dari laki-laki tadi. Adapun setelah masa iddah berakhir, maka keputusan ada di tangan perempuan ini. Ketika suaminya kembali kepada Islam, maka dia boleh menerima suaminya, boleh juga tidak. Jika dia mau, dia bisa kembali kepada suaminya. Jika dia mau, maka dia bisa tidak kembali kepada suaminya. Maka dalam aturan Islam, ketika seorang suami itu batal keislamannya, maka perempuan ini menjalani masa iddah 3 bulan, 3 kali haid. Selama 3 kali haid, sebelum 3 kali haid itu berakhir, suaminya kembali kepada Islam, maka otomatis ini adalah istrinya. Namun jika sampai masa iddah itu berakhir, dia belum kembali kepada Islam, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan harus ada akad nikah baru. Dan pendapat yang kedua, dan itulah pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad di sini, ketika masa iddah itu sudah berakhir, kemudian perempuan ini belum lagi menikah dengan lelaki yang lain, dengan syarat dia belum menikah dengan lelaki yang lain, dan setelah masa iddah berakhir ternyata suaminya kembali kepada Islam, maka kata putus ada di tangan si istri, si perempuan. Jika dia mau bisa kembali tanpa perlu akad nikah, tanpa pula akad nikah. Jika dia mau, saya mau cari yang lain saja, yang tidak kemudian bolak-balik, dulu sholat sekarang tidak sholat, maka itu menjadi haknya. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Dalilnya adalah hadis salah satu istri Nabi, salah satu putri Nabi, Zainab atau yang lain, atau Ruqayyah, itu berpisah dari suaminya karena suaminya tetap dalam keadaan kafir, dan setelah kemudian hijrah ke Madinah, suaminya menyusul. Setelah bertahun-tahun suaminya menyusul, dan Nabi membolehkan suaminya untuk kembali kepada putri beliau tanpa akad nikah baru, dengan catatan si perempuan ini belum menikah dengan lelaki yang lain. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.